بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mengatakan وهذا النبي العظيم dan inilah nabi yang agung وهو محمد صلى الله عليه وسلم yaitu Muhammad صلى الله عليه وسلم Nubbi'a bi'iqra' beliau diangkat sebagai nabi dengan iqra' iqra' bismi rabbikal ladhi khalaqa sampai beberapa ayat fa awwalu ma nazala 'alayhi iqra' bismi rabbikal ladhi khalaqa maka ayat yang pertama kali turun kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa sara biha nabiyyan dan dengannya beliau menjadi nabi wa qad atahu jibril wa huwa fil ghari ghari hira dan sungguh Jibril telah mendatangi beliau dalam keadaan beliau sedang berada di dalam gua, yaitu gua Hira. Fa'aqra'ahu hadhihi surata. Maka Jibril pun membacakan kepada beliau alaihi salatu wassalam surat ini. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq sampai beberapa ayat setelahnya. Thumma ba'da muddatin yasiratin ja'ahu bil muddathiri. Kemudian setelah beberapa waktu datanglah Jibril kepada beliau alaihi salatu wassalam dengan surat al-muddathir. Fasara rasulan biqaulihi ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir. Maka jadilah beliau seorang rasul dengan firman-Nya. Yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Wal muddathiru al-multahifu al-muddathir yaitu orang yang berselimut. Li'annahu ba'dama ja'ahu al-wahyu ishtadda 'alayhi al-amru wa qala zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni. Karena sesungguhnya setelah datang wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam, perkara tersebut pun dirasa berat oleh beliau. Dan beliau pun mengatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Selimutilah aku, selimutilah aku. Min syiddati ma asabahu minal khawfi. Disebabkan karena beratnya apa yang menimpa beliau berupa ketakutan. Lamma daghata alaihi Jibrailu alaihi salatu wassalamu marratin. Tatkala Jibril alaihi salatu wassalam menekan beliau beberapa kali. Thumma qala. Kemudian Jibril mengatakan, iqra' bacalah. Tamhidan li'a'ba'ir risalati wa'azamatiha. Dalam rangka mempersiapkan beliau alaihi salatu wassalam untuk memikul beratnya beban risalah dan agungnya risalah. Thumma qala Allahu, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Aikum fa'andhirin nasa. Yaitu bangunlah lalu berilah peringatan kepada manusia. Fasara rasulan bi amrihi bin nidharati. Maka jadilah beliau alaihi salatu wassalam seorang rasul dengan perintah kepada beliau untuk memberikan peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bitauhid, yaitu agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirki. Wa thiyabaka fatahhir, yaitu sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. لأن تدهير الملابس غير مراده في هذه الآية. Karena sesungguhnya menyucikan pakaian-pakaian bukanlah yang diinginkan di dalam ayat ini. لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت. Karena sesungguhnya salat belum diwajibkan pada waktu itu, yaitu karena kesucian pakaian ini kan terkait dengan sholat. Padahal sholat belum diwajibkan tatkala itu. Berarti yang dimaksud dengan wa thiyabaka fatahhir bukanlah yang dimaksud dengannya menyucikan baju pakaian. Fal muradu huna al a'malu, maka yang diinginkan di sini adalah amalan-amalan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa libasu taqwa dhalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. فَالْعَمَلُ يُسَمَّ لِبَاسًا. Maka amalan di dalam ayat tersebut disebut dengan pakaian. وَالْرُجْزَ فَهْجُرْ. فَالْرُجْزُ الْأَسْنَامُ. الْرُجْزُ yaitu patung-patung. وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا. Dan hajruha yaitu meninggalkannya. وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا. Dan berlepas diri darinya dan para penyembahnya. Akhadha ala hadzal amri 10 sinina. Beliau alaihi salatu wassalam menjalani perkara ini, mendakwahkan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan selama 10 tahun. Yad'u ila tauhidi wa yuhadziru minasyirki, mendakwahkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Wa ya'muru bi khal'i ibadati ma siwallahi subhanahu, dan memerintahkan untuk melepaskan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarki ibadati al-asnami wal-awthani, dan beliau memerintahkan untuk meninggalkan peribadahan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Wa ya'muruhum an yakhussullaha bil ibadati, dan beliau memerintahkan mereka manusia untuk mengkhususkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Fi du'aihim wa nadhrihim wa dhaba'ihihim, wa ghairi dhalika, baik di dalam doa mereka, nazar mereka, sembelihan-sembelihan mereka dan yang lainnya. Thumma ba'da al-ashri 'urija bihi ila as-sama'i ma'a Jibril. Kemudian setelah 10 tahun beliau pun diangkat ke langit alaihi salatu wassalam bersama Jibril. Wa futihat lahu as-samawati ila mawdi'in rafi'in fawqa as-sama'i as-sabi'ati, dan dibukakan bagi beliau langit-langit sampai ke tempat yang tinggi di atas langit yang ketujuh. Hatta sami'a fihi sarifal aqlami, sampai beliau mendengar di tempat tersebut goresan pena-pena, suara goresan pena-pena. Thumma nadahu Allahu jalla wa ala wa kallamahu, kemudian Allah jalla wa ala menyerunya dan berbicara kepadanya. Wa farada alaihi as-salawati al-khamsa, dan Allah azza wa jalla mewajibkan kepada beliau alaihi salatu wassalam salat yang lima. Faradaha khamsina salatan, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya 50 salat. Thumma lam yazal yatlubuhu takhfifa hatta ja'alaha Allahu khamsan. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa terus meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya 5 salat. Faqala Allah Subhanahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengatakan, hiya khamsun fil adadi wa hiya khamsuna fi ummil kitabi. Salat-salat yang 5 tersebut, 5 dari sisi bilangannya, dan ia 50 di dalam ummul kitab. Ummul kitab yaitu Allahul Mahfuz, ditulis sebagai 50 salat. Faman hafadha 'ala as-salawati al-khamsi wa addaha kataballahu lahu ajra 50. Maka barang siapa menjaga salat-salat yang 5 tersebut dan menunaikannya, Allah Azza wa Jalla menuliskan baginya ganjaran 50 salat. Fal hasanatu bi 'ashri amsalihha, maka kebaikan itu akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Fanazala bidhalika alaihi salatu wassalamu, maka beliau alaihi salatu wassalam pun turun dengannya dengan perintah salat tersebut. فاستقرت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. Maka tetaplah salat 5 salat dalam sehari semalam. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. Salat zuhur, salat asr, salat maghrib, salat isya dan salat fajr. Salat subuh. وَصَلَّاهَا فِي مَكَّةَ 3 سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ, dan beliau melaksanakan salat tersebut di Makkah selama 3 tahun sebelum berhijrah. Perlu diketahui ya ikhwan, bahwa tatkala beliau alaihi salatu wassalam masih berada di Makkah, salat zuhur Asar dan Isya, beliau laksanakan, beliau tunaikan dalam dua rakaat. Kemudian tatkala beliau telah hijrah ke Madinah alaihi salatu wassalam, ditetapkanlah bahwa di dalam safar salat yang 4 rakaat di qasar menjadi 2 rakaat. Adapun dalam keadaan mukim, tidak safar, salat zuhur, asar dan isya ditunaikan dalam 4 rakaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.